Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sadayana, alhamdulillah dina denget ieu orang sadayana masih tiasa neraskeun pangaosan kitab Arisalah Al-Jami'ah, pangaosan khusus ngangge bahasa Sunda, anu insyaallah na waktos ieu dina denget ieu urang bade neraskeun hanca anu taacan rengse tin minggu kamari, nyaeta nerangkeun masalah rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa saumu Ramadona anu sareng anu kaopat, wa saumu Ramadona nyaeta puasa dina bulan Ramadan. Rukun kaopat dina rukun Islam teh nyaeta puasa tina bulan Ramadan. Upami orang benar-benar ngaku umat Islam, nah itu puasa Ramadan teh wajibnya, wajib dilaksanakan. Itu cukup ngaku Islam, orang mah salat tungkul we, puasa mah engkek belah gitu. Temenang, temenang gitu. Lantaran sadayana oge okay, anu lima teh wajib dilaksanakeun, teu meunang dipilih-pilihnya, kedah sadayana borongan ieu mah teu tiasa dipilih-pilih. Ini jami Islam, orang Islam, muslim, muslimah kedah puasa, kedah zakat, kedah salat, teu tiasa dipilih-pilih. Ah orang mah kulantaran cenah urang mah harta seueur, alhamdulillah rezeki teh ngalimpah ruah, ah ibadah teh ku dilakonan zakat teh lah, zakat sedekah, puasa mah kan capek cenah, penting puasa mah bagian jalmi miskin teh gitu. Teu meunang teu tiasa kitunya. Sadayana rukun Islam anu lima teh kedah dilaksanakeun. Jadi tersampurna Islamna, tersampurlah Islamna kaum muslimin sareng muslimah sadayana jalmi anu misah-misah rukun Islam. Milih ya mah salat tungkul be, ah teu puasa, teu puasa unggul be, da abdi mah jalma miskin emang, mah zakat atau salat tungkul we. Temenang gitu. Ya kedah sadayananya, kedah sadayana upami emang kena kewajiban eta kedah sadayana dilaksanakeun. Ngeunaan perincianna engkin insyaallah bade dibahasnya hiji-hijina kumaha saha wajib puasa, saha anu wajib salat, kumaha carana salat, naon rukunna. Oge zakat, sahawai anu wajib zakat teh atuh, naon wae anu wajib di zakatan. Insyaallah mungkin bade dibahas hiji-hijina tina pengawasan nu salanjutna insyaallah. Wa hajjul baiti jeung anu terakhir anu kalimana tina rukun Islam teh nyaeta hajjul baiti munggah haji ka Baitullah man karena apa mengenai rukun anu kalima ieu ieu mah teu kasadayana ya man ka sahawe jalma muslimin muslimat istatoa anu bisa eta si jalma teh ilaihi datang ka Baitullah sabilan, jadi bisa nanti mampu tina jalana, artina lamun ayeuna mah tiasa mayar ONH na ongkos naik hajinya, tiasa mayar ONH na gaduh bekal kangge kahirupan di Saudi Mekah, sarang gaduh bekel kangge keluarga anu dikantunkeun di Indonesia. Eta maksudna istato alih sabila teh. Jadi eta mah anu rukun kalima mah teu sadayana jami muslim diwajibkeun nya, diwajibkeun ngalaksanakeunna. Anu diwajibkeun ngalaksanakeunna teh manis tato ilahi sabila muslimin muslimat anu kagungan bekel kangge perjalanan ongge bekel kangge di tanah suci salami ngalaksanakeun ibadah haji sareng bekel kangge keluargana anu ditinggalkeun ibadah haji. Eta maksudna. Jadi rukun nu lima ieu mah untuk kasadayana jalmi muslimnya, jadi anu mampu hungkul. Kumargi kitu kan Pak Haji Ibu Haji di kampung biasa dihitung ngangge iya ngangge nanti ngangge jemari paling aya saurang dua orang kulantaran ari ibadah haji mah henteu wajib kasadayana, wajib soteh ka jalmi anu mampu anu gaduh bekel kangge di perjalanan sangge sarang di tanah suci na benten sarang puasanya puasa mah upami jalmi tos akil baleg tiasa ente nanti ente gering nyane sehat sholat gitu oge eta wajib terkedah ente dibedakan ya ente dibedakan masalah sholat sarang puasa mah antara jalmi anu teu mampu anu mampu sadayana ge wajib sholat sareng puasa. Nah, nu ieu teh, anu lima ieu teh nya, anu lima ieu teh anu dinamian nyaeta rukun Islam, yani tihangna agama. Tihangna agama teh aya lima, kahiji kudu ngucapkeun dua kalimat syahadat, nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadua nyata kudu ngalaksanakeun ibadah salat lima waktu anu wajibnya anu termasuk rukun Islam teh anu wajib ungkul nyata salat subuh, zuhur, asar, maghrib sareng isya. Anapon ari naon teh ari salat nu sanes-sanesna saperti salat duha, salat witir eta disebatna sholat sunnah. Ari sholat sunnah teh ya perinciana insya Allah mungkin dina pasalna kapayun insya Allah bade dibahas nanging ayeuna mah secara sepintas ari sholat sunnah teh nyata sholat anu diparentahkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi parentahna henteu paten maksudna tiasa ditinggalkeun. Nya upami dilaksanakeun insyaallah kenging pahala, upami teu dilaksanakeun ge teu nanaon, teu kenging dosa. Eta ibadah na salat sunat. Nya kitu oge puasa ini nu sunat teh kitu. Ini nu sunah-sunah. Salat sunat, sedekah anu sunah, puasa anu sunah nyaeta ibadah-ibadah puasa atau salat atau zakat atau nanti mohon sedekah anu upami didamel dilaksanakeun nya kenging pahala upami ditinggalkeun oge teu nanaon. Anu salajengna ya aya tambahan ti apa nanti tambahan ti mualif nyati Habib Ahmad bin Zentea eta anu rukun Islam tos rengse nya rukun Islam lima har di dia Habib Ahmad bin Zain nambihan saurna ma'al ikhlasi sareng kedah ikhlas tapi ieu ma'al ikhlasi ikhlas dia sanes termasuk rukun Islam ya sanes termasuk rukun Islam tetapi di ikhlas ieu termasuk syaratna syarat Islam sanes rukun janten tersampurna Islamna nya Islamna mah sah upami menemui rukunna ya rukun anu lima tapi kirang sampurna Islamna upami Islamna teh henteu ikhlas. Ari ikhlas teh naon atuh? Ikhlas teh nyaeta ngalakonan hiji perkara tujuanna mung ngalap karidoan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang upami salat karena Allah taala teu karena beda diharapkan mitoha atau harapkan kabogoh lain. Puasa karena Allah taala lain karena sih yang dicarekan ku kolot tak ngenamina ikhlas. Nah ikhlas iya sanes rukun Islam tetapi termasuk diantarana panghias atau ayah nusa sebagian menyebutkan syarat. Jadi kirang sampurna Islamna upami ngalaksanakeun patekadan sarang padamelan ngadamel atau ngalaksanakeun rukun Islam baik anu patekadan atau padamelan eta henteu ikhlas. Jadi kedah ikhlasnya syaratna kedah ikhlas. Faman maka sing sawe jalmina lam yakun anu henteu eta lam yakun mukhlishan anu henteu ikhlas bahwa munafikun maka eta jalma teh bahwa maka ari eta jalma teh munafikun jalma golongan munafik nya munafik teh kitu. Jadi manehna ngucapkeun syahadat mah ngucapkeun salat nya zakat, puasa oge puasa, batur munggah haji nyemilu munggah haji. Har ngalaksanakeun eta sadayana teh lain karena Allah. Ah cenah kulantaran ieu mah abdi hirup teh di kota santri, nyepir aku teh salat atuh kan era meureun komo bumi abdi makan parendeng-rendeng jeung masjid jame cenah. Kiraku uing teh salat. Nah nukus kieu teh anu ngalaksanakeun rukun Islam baik anu berupa patekadan atau padamelan tetapi ngalaksanakeun lain karena Allah taala eta disebutna nu kitu teh anu munafik. Anu munafik eta munafik eta bahayanya bahaya. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun. Tadi nu golongan pertamanya. Lamun jelma muslim. Ti keluar luarna mah zahirna mah Islam, tapi manehna ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun zakat teh lain karena Allah taala tetapi karena misalkan sieun ku jelma da beusin sieun digebugan da puguh hirup teh di tengah kota santri mun teu salat ka digebugan ku santri cenah kitu. Sieun atawa piraku da abdi mah imah teh kabeneran deket masjid jame piraku teu salat atau era nukos kitu termasuk jalma munafik. Waman lam yakun waman jeung sawe jalma la sawe jalmana lam yakun anu henteu musaddiqon ngabenerkeun ngamanekadkeun biqalbihi ku hatena bahwa kafirun maka eta hukumnya kafir. Beda anu tadi mah manehna ngalaksanakeun nekadkeun bahwa nanti teu aya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ngucapkeun har ngucapkeunna teh lain karena Allah. Ngalaksanakeun salat har ngalaksanakeunna teh henteu karena Allah. Puasa har puasana teh karena sieun ku mertua. Nah nukos kitu golongan munafik. Tapi lamun manehna ngalaksanakeun mah salat puasa har i'tikadna henteu bener nya. Ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah karena we lamun teu kitu mah cenah moal dikawinkeun jeung kabogoh. Kan ari rek nikah teh kok sok kudu dititah maca dua kalimat syahadat teh ya kita. Tapi ari naon teh ari mulutna mah ngomong ari hatena mah henteu ngakui. Henteu ngakui kana patekadan henteu nekadkeun nya eta teu aya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala sarang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah hardi biwir wungkul biwirna we wungkul ngucapkeun asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi ari hatena mah kosong. Nah nu kos kitu teh bahwa kafirun eta termasuk kafir nya. Sabab Islam teh kudu tina hate, teu cukup ngucapkeun nungkul, kudu yakin nyaeta teu aya anu wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Jadi rukun Islam ieu teh rukun Islam anu lima teh nya ieu kudu di lengkepan kunu dua ieu. Nanti kunu terakhirnya ikhlas. Sabab upami teu ikhlas, nyan upami teu ikhlas, ieu jalma bisa kagolong bisa asup ka golongan jalma munafik atawa bisa oge naudzubillah masuk kana golongan jalma kafirnya. Jadi teu sah Islam namun kitu mah. Wa aslul imani anta taqida anna Allah ta'ala mawjudun. Faslun wa aslul imani. Ieu pasal anu kadua, alhamdulillah tos rengse nya, urang tos rengse ngabahas tentang ieu rukun Islam anu lima teh jeung tambahan ti mualif nyaeta masalah ikhlas. Jadi urang tina ngalaksanakeun rukun Islam teh kedah ikhlas baik anu berupa patekadan ataupun berupa pangamalan padamelannya eta kadua-duana kedah dilakukeun sareng nanti dibarengan ku ikhlasna gitu. Wa aslul imani ayeuna bade ieu pasal bade nerangkeun masalah iman. Wa aslul imani ari asalna iman, ari asalna iman teh ari palanggerana iman, pangertianna iman teh nyaeta at-tasdiq al-jazim. Ini patekadan anu pasti, anu kuat. Anu kuat, eta iman. Jadi urang percaya, misalkan urang percaya, lamun misalkan urang nanti orang asup karena nanti lengan orang diasupkan karena nanti karena sene eta nanti bakal tutung misalnya bakal kaduruk eta lamun patekadan eta kuat pasti eta ngarana iman. Ini iman teh patekadan teh ya. Jadi tapi patekadan ieu patekadan ieu henteu sadayana bener nya, henteu sadayana bener. Henteu sadayana bener. Sok sanaos tina hakikatna nya kabeh jalmi teh sabenerna beriman. Tina hakikatna mah. Kumaha kitu? Geuning tiasa jalmi sadayana iman. Sadayana ngaku beriman, mohon. Da sadayana ge gaduh patekadan. Gaduh patekadan. Nah, patekadan teh iman, berarti upami kitu mah sadayana ge jalmi teh beriman, mohon, leres. Tina arti bahasa sadayana jalmi beriman. Har imanna eta aya anu leres, aya anu henteu gitu. Misalkeun jalma anu ngaku cenah anu nanti disebatkan golongan naon ayeuna teh golongan nu ngakukeun cenah nu ngingkari nanti teu aya sang pencipta misalkan nanti nu model diajarkeun ku kaum komunis manehna teu ngaku ayana Allah. Nah eta teu ngaku ayana Allah, eta teh iman oge. Kenapa tekad dan manehna tekadna manehna teu aya Allah. Eta ge iman. Jadi tina hakikatna sabenerna teu aya makhluk, teu aya jalma anu henteu beriman. Har iman anu berarti patekadan. Harpatekadan eta ainu leres, ainu teleres gitu. Anu bade dibahas ayeuna dina ieu pasal nyaeta patekadan anu leres, nyaeta iman iman anu di anu barengan sareng Islam teh. Wa aslul imani jeung ari asalna iman anta taqida nyaeta kudu nekadkeun maneh nyeni patekadan kalayan patekadan anu kuat anu pasti henteu aya karagu-raguan annallaha sanya-nya na Allah taala maha luhur Allah maujudun eta zat anu aya eta asalna iman kitu iman anu leres kitu eta. Jadi iman anu leres, anu bakal selamat. Nah, upami nganut kana eta iman nyaeta kudu nekadkeun sanyana zat Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta wajibul wujud, wajib ayana. Wajib ayana eta patekadan anu leres. Nah, upami jalmi gaduh patekadan kitu eta jalmi dinamikeun jalmi mukmin beriman. Gitu. Wa annahu ta'ala sareng termasuk tina iman oge. Eta anu pertama teu cukup. Ngakui neka atau nekadkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud aya eta teu acan cekap. Oge ayana Allah taala teh wa annahu ta'ala wahidun wa annahu jeung saenyana Allah taala wahidun eta zat anu maha tunggal. Teu aya dua, teu aya tiluna. La syarika lahu, teu aya baturna. Jadi Allah anu maha tunggal, teu aya dua, teu aya tilu, Allah ngan hiji. Ini pertama upami anu dinamian iman teh nyaeta jalmi atau nu jalmi mukmin teh kedah nekatkeun nyaeta Allah teh wajib ayana. Anu kadua nya tisalian eta Allah teh wahdahu la syarikalah, Allah teh ngan sorangan ngan hiji teu aya dua teu aya tilu, tegaduhan batur, tegaduhan anak, tegaduhan pamajikan, komodei kabogoh nya. Eta asal pokokna imannya, pokokna iman. Wala misla lahu jeung oge la misla, teu aya anu sapadan anu sarupa lahu kangge Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu nyarupaan. Boh tina wujudna, boh tina kakuasaanana, boh tina sifatna, boh tina padamelanana, teu aya nu nyarupaan ka Allah Subhanahu wa taala. Kumaha teu aya nu nyarupaan geuning? Cenah sifat-sifatna Allah taala kan ieu nanti disebutkan Allah wajib wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi. Eta wujud da urang ge manusia geuning sok disebut wujud, da aya arti wujudna beda. Sok sanaos tina naon teh tina ngaranna mah jiga nu sami nya si Ahmad aya, Allah oge aya. Ayana si Ahmad sarang ayana Allah taala benten nya, benten nya. Sanajan tina ngaran sami tapi artina beda. Kumargi ari ayana Allah taala mah nya ayana Allah taala teu aya nu ngayakeun. Sarang ayana Allah taala teu diteuheulaan ku teu aya. Benten sareng ayana urang, ari urang mah kan ayana teh teu aya heula. Misalkan abdi nya, abdi da satu acan tahun 1880 mah teu aya. Teu acan aya. Akhir tahun 1880 dilahirkeun. Ah, berarti abdi teh ayana abdi teh di payunan di teuheulaan ku teu aya heula. Ah. Benten ayana Allah mah ente dite ente diheulaan teu aya. Gitu. Jadi Allah mah la mislalahu. Allah masalahu teu aya la mislalahu teu aya anu nyarupaan. Wala sabihata lahu. Wala sabiha lahu. Oge teu aya anu nyarupaan baik nyarupaan tina naon teh tina sifatna tina padamlanana wa khalaqas samawati wal ardo jeung nyata termasuk anu pokona iman teh nyata urang kudu ngayakinkeun yen wa khalaqo yen Allah teh ngadamel asamawati nya eta anu ngadamel pirang-pirang langit wal ardo jeung bumi. Jeung awal ardo jeung bumi. Jadi urang upami ngaku urang teh jalmi mukmin kedah yakin bahwa anu ngadamel langit sareng bumi sareng sadaya eusina boh anu urang anu ku urang terang boh anu anu ku urang teh terang pokona sadayana anu aya di alam dunia ieu ti langitna, ti bumina, sadayana anu ku urang terang, anu ku urang teu terang, eta mangrupakeun makhluk Allah. Eta pokok termasuk pokok iman, ya. Jalmi teu termasuk jalmi beriman lamun teu yakin sadayana anu aya ti alam dunia teh ieu makhluk Allah. Misalkan iya mah anu gunung misalkan tanah nya langit bumi penciptaan Allah tapi misalkan iya nanti anu anyar-anyar ayeuna cenah eta mah ciptaan manusia lain karena disebutkan tina Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala teh anu ngadamel anjeun sadayana sarang ngadamel padamelan anjeun. Jadi hakikatna anu ngadamel sadayana anu aya ayeuna baik anu heubeulna anu anyarna eta makhluk Allah. Makhluk Allah. Wa khalaqal mauta jeung kitu deui tina poko iman urang kudu yakin yan Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta anu ngadamel maot. Jadi nu ngamaotkeun teh Allah nya. Hakikatna maot teh ti Allah. Jadi rohna jalmi anu hirup dicandak, dicabut ku Allah Subhanahu wa taala ku nanti perantara ku malaikat Jibril dicabut ku malaikat Jibril maot jelema teh. Tah anu miliki anu ngagaduhan maot sareng kahirupan teh Allah Subhanahu wa taala. Allah kawasa ngahirupkeun, kawasa ngamaotkeun. Wal hayata nyaeta oge kudu ngayakinkeun yen kahirupan teh anu kagungan teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Geuning kumaha cenah urang sok ningali kan model misalkan model jelma misalkan jelma maot sok katabrak misalkan maot nu katabrak lah maot nu kieu teh geuning nu ngamaotkeun cenah mobil ari eta mah harpa lantara wungkul sebab jadi Allah anu ngadamel maot nu kagungan maot ari cara namanya eta tergantung anjeunanana. Urang mah teu tiasa ngatur da. Allah ngadamelkeun sebabna maot jalmi aya nu katabrak mobil, aya nu kena panyakit, aya nu kena ieu eta mah har sababnya. Har sabab bungkul. Ari hakikatna mah anu ngamaotkeun mah Allah Subhanahu wa taala sanes panyakit, sanes mobil, sanes geledeg, sanes oray. Anu ngamaotkeun mah hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Naon atuh dalna coba we tingali seueur kajadian misalkan lamun bener emang katabrak mobil teh eta maot kudu maot seueur jelema dicarioskeun nya jelema katabrak mobil tapi teu maot aya dicarioskeun jelema disamaregleg tapi teu maot aya dicarioskeun jelema dipacok oray tapi teu maot eta dalilna maot mah lain lain ku katabrak mobil, lain ku dipacok orai, maot mah ku kersana Allah Subhanahu wa taala. Sanajan jelema dipotong, dicacag tepikeun ka tepikeun ka teu ngarupa jelema ari Allah teu ngeresakeun jelema eta maot, moal maot. Da maot mah milik Allah Subhanahu wa taala oge hirup oge milik Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna nya cenah kadokteran teh tos canggih nya, teknologi tos canggih, tiasa cangkok jantung, tiasa cangkok ieu. Ada sing sanajan dibawa ka Amerika, dibawa ka mana ari tos kersana Allah kedah maot mah da maot atuh. Teu aya nu tiasa nyambung hirup teu aya. Ageuning cenah sok aya kejadian cenah jelema geus maot. Terus dia ku dokter ya jadi hirup deh te tong percaya anu kos gitu. Eta mun dokter aya nu ngomong yen ieu jelema geus maot terus hirup deh eta dokter teu bisa dipercaya omongana. Lamun dokter anu sabenerna nyaho eta teh teu acan maot. Teu mungkin jelema jelema anu maot terus dihirupkeun hirupkeun ku dokter henteu. Berarti eta can maot. Sarang upami emang aya kajadian nya, upami bener aya kajadian. Misalkan hirup deui, nu ngahirupkeun lain dokter. Nu ngahirupkeun Allah Subhanahu wa taala. Kitu nya. Wa khalaqat ta'at. Sarang tina pokona iman teh urang kedah yakin yen Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta anu ngadamel taat ibadah urang terang ieu supaya di antaranana kedah eling nya ulah nya kedah eling anu alhamdulillah dikasih taufik ku Allah Subhanahu wa taala janten jalmi soleh seneng ibadah ulah sombong. Kumargi kumaha ulah sombong. Karena hakikatna jelema mukmin mah kedah terang, kedah yakin bahwa taat anu kumanehna dilakukeun teh eta teh samata-mata anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Da urang mah la haula wala quwata illa billahi al aliyil azim. Teu aya daya, teu aya kakuatan ngalakukeun pada melan taat sareng ninggalkeun pada melan maksiat kecuali ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu kedah eling nya. Ya seueur kadang-kadang urang kitu nya poho sok ngarasa oh alhamdulillah cenah urang mah ayeuna tos tiasa istiqomah unggal subuh unggal naon teh unggal isuk salat duha samemeh ka sawah samemeh ka kantor sok salat duha heula wah geus ngarasa ieu we ningali di kantor babaturan teh ningali batur teh asa handapeun urang we cenah urang muda sok rajin salat duha tingali babaturan matara salat duha eta nu kitu perasaan kitu teh eta kurang iman ya kurang ieu pokok imanna kurang karena jalmi anu bener-bener beriman moal aya perasaan kitunya moal aya kumargi di antara pokona iman kedah yakin bahwa sadayana pada melan taat anu dilakukeun ku manehna eta teh hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala al manehna mah tinggal naon teh teu aya teh kaya kakuatan sabab sadayana oge eta teh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah anu ngadamel anjeun sadayana sareng ngadamel padamelan anjeun. Padamelan anu goreng boh padamelan anu sae. Kitu nya. Jenten ulah ngerasa sombong. Ah, orang mah alhamdulillah ya, geus ngalaksanakeun ibadah haji. Sok rada ieu teu meunang lah ya. Da anu hakikatna anu naon teh anu ngalangkahkeun. Ngalangkahkeun dua sampean orang dugi ka tanah suci ci Allah Subhanahu wa taala. Upami teu aya pertolongan, teu aya taufik sareng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala, mah bisa haji. Gitu. Wal maksiata oge anu ngadamel maksiat. Nu ngadamel maksiat oge Allah Subhanahu wa taala. Mangkana upami urang ningali jalmi nya. Jalmi. Nauzubillah ngadamel maksiat misalkan. Ulah timbul karasa sombong. Oh, tingali si anu makan tuh unggal poe main togel unggul. Ngimpo unggul, unggal toe, unggal poe ka naon teh ka tempat nu kos karitu unggul cenah. Ulah kitu. Hati-hati. Hati-hati. Urang kudu eling bahwa sadayana pada melan manusia, boh anu saena, boh anu goreng nanya, eta teh hakikatna anu ngagerakeun Allah Subhanahu wa taala. Upami urang ningali nu kos kitu, kedah elingnya. Ulah ngarasa kieu, kedah eling bahwa mungkin tina hiji waktu Allah ngarobah hati orang. Mungkin. Teu mustahil ka Allah mah. Taya mustahil ka Allah mah. Taya mustahil. Mungkin wae ngarobah. Mantakan upami orang ningali nu kos karitunya. Orang kudu seueur-seueur istighfar. Kudu seueur-seueur minta pertolongan ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Ya muqallibal qulub. Sabit qalbi. Ala dinika wa ala ta'atika. Ya gitu kan. Dianjurkan. Dina akhir setiap akhir sholat. Santosnya maos tahiyate kan dianjurkan gitu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wala ta'atik. Zat ya muqallibal qulub wahai zat anu mulak malik hatena manusia, sabit qalbi tetepkeun hate abdi ala ta'atika kana ta'at anjeun. Mantakan ulah ngarasa nya upami urang tos terang kieu inaon naon teh paedahna kieu nya upami urang alhamdulillah di pasihan taufik sareng hidayah eta jadi jelma bener ngalaksanakeun pataatan ibadah nya ulah sombong inget eta teh sadayana mungkul taufik ti Allah Subhanahu wa taala upami keleresan urang dicoba nya ngalaksanakeun maksiat oge ulah putus asa nya ulah putus asa upami tos terlanjur ngalaksanakeun maksiat ulah putus asa eling sadayana ieu oge kersa Allah taala balik deui ka Allah menta pitulung ka Allah supaya dijauhkeun ulah diulang-ulah ulah tepikeun ka terulang deui eta padamelan teh kitu eta ieu hakikatna iman nya kita kitu. Wasihata wasakoma wasihata jeung kedah yakin anu ngadamel sehat anu kaganggu anu kagungan sehat wal afiat sareng panyakit teh mung Allah Subhanahu wa taala nya. Ulah ieu cenah ieu ulah lewat ka ieu angker kegering maneh ulah tekenging gaguh patekadan kitunya. Patekadan jalmi mukmin mah jalmi muslimah nyaeta sehat sarang gering teh sadayana ti Allah Subhanahu wa taala nya. Wa jamiul qawni wa ma fihi nya kitu oge secara umumna kedah iman kedah yakin bahwa sadayana anu aya ti alam dunia jamiu al-kauni wa ma fihi nyeni sadayana alam ieu jeung anu aya di jerona baik anu urang terang nu urang katingali ku urang oge anu teu katingali eta teh kagungan atawa nanti makhluk Allah Subhanahu wa taala Eta pokok-pokokna iman, insya Allah tina dengan ieu nya pangawasan orang dicekapkeun sakieu wae. Mudah-mudahan sadayana anu kurang di aos, anu kurang di kuping ayeuna tiasa aya mangpaatna. Mudah-mudahan wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.